السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati tuan penerusi, seterusnya yang dikatuhi para imam, para bilal, para ustaz, ahli jawatan kuasa masjid Ar-Ridwan, muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita sekali lagi diberi kesempatan pada malam ini untuk hadir dalam suatu sesi tazkirah ataupun kuliah maghrib. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kehadiran kita pada malam ini sebagai suatu amal soleh yang akan ditulis di dalam buku catatan amal kita masing-masing, yang akan kita lihat keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti. Tadi kita bersembahyang, imam membaca surah Al-Fatihah yang menjadi rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Yang kalau tak baca Fatihah tak sah. Bukan Fatihah tu tak sah, sembahyang tu tak sah. Dan bukan tadi saja kita dengar imam baca surah Al-Fatihah, kita pun baca. Dan ribuan tahun dah dalam sembahyang surah Fatihah dijadikan sebagai suatu rukun. Nabi SAW pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab au kama qala. Tiada sembahyang atau tidak sah solat yang tidak dibaca surah Al-Fatihah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, surah Al-Fatihah ini adalah tafsir bagi Al-Quran itu sendiri. Di mana 114 surah, maksud dan maknanya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Malam ini kalau kita cuba tengok apakah maksud surah Al-Fatihah, rata-rata tak jang. Sebab dulu kita mengaji dengan Tok Guru, Tok Guru kampung, tafsir Fatihah 9 tahun. Itu belum ulama ni, belum para imam lagi. Tok Guru kampung mengajar tafsir Fatihah 9 tahun. Apatah lagi kalau ulama-ulama mufassir ni. Jadi insya-Allah kita akan cuba lihat apakah maksud satu surah, satu ayat sahaja daripada surah Al-Fatihah. Iaitu dah bismillah. Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah. Yang lain baki 6 ayat. Kita mulakan dengan menyebut bismillah. Kemudian kita sebut dua lagi nama Allah, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa kita disuruh membaca bismillah? Sebenarnya bacaan-bacaan dalam solat, dalam sembahyang, sama ada bacaan rukun ataupun sunat, ada maksud. Bukan suruh kita baca saja-saja. Bukan Allah pilih hafizah Fatihah malaikat. Bukan. Bacaan dalam rokok, takbir kita, ada maksud. Supaya selepas daripada kita sembahyang, kita hayati Maksudnya kita hidupkan bacaan kita tadi di dalam kehidupan. Itu tujuan ayat-ayat atau zikir-zikir telah dipilih khas supaya kita baca tiap-tiap hari di dalam solat, bukan baca saja. Umpamanya Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam semua hadis, bila dia nak takbir, nak mula sembahyang, dia tak kata lain, dia kata Allahu Akbar. Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salat qala Allahu Akbar. Al hadis. Nabi ni bila dia nak start sembahyang, dia berdiri, dia kata Allahu Akbar. Sampai sekarang orang kata Allahu Akbar. Apa tujuan ni? Ada tujuan. Sebab kadang-kadang kita tak nampak benda masuk, suruh kata Allahu Akbar. Tahu dah maknanya Tuhan Maha Besar. Tapi tujuan ni apa kaitan dengan diri kita? Sebab semayang ini adalah roh kehidupan kita. Bila disuruh kata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, mafhum khalaqahnya ad-dunya asghar. Dunia tu tujuan dia. Allahu Akbar semayang. Allah yang Maha Besar, yang lain semua kecil. Adakah bila kita lepas semayang kita nampak dunia ni kecil, Allah yang Maha Besar? Situ masalah. 17 kali, 17 rakaat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bila salah, Allah cek pula, dunia pula besar. Barak cetong itu tak sampai masuk. Bila tak sampai masuk, seolah-olah sia-sia Tuhan syariatkan kita kata Allahu Akbar. Kita latih kata supaya benda tu jadi hidup dalam diri kita. Tiba-tiba kita hanya jadikan sebagai rukuk takbiratul ihram, cakap tu tak duduk dalam diri kita. Begitu juga lah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama dulu namanya basmalah. Kalau kata cuba baca basmalah kan, kita pun baca bismillahirrahmanirrahim. Kena tahu. Ada orang kita kata cuba sebut basmalah. Kenapa? Basmalah. Basmalah. Dibahang basmalah. Tak tahu. Nama? Basmalah tu nama dia. Sebutannya berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Macam Allahu Akbar, nama dia apa? Nama dia takbir, alhamdulillah, tahmid. Nama? Subhanallah, tasbih, la hawla wa la quwwata illa billah, haqalah. Seorang yang jawab. Dia ada nama tu. Nama? Jadi basmalah nama bagi bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita ni dijadikan rukun semayang baca tiap-tiap semayang? Sama ada semayang tu semayang fardu, semayang sunat, semayang orang mati, semayang gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan. Sebab suruh kita ingat kepada Allah, Allah lah yang menciptakan kita. Sepanjang masa dia suruh sebut nama Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut nama Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allazi khalaq. Rupanya bismillah ni supaya kita ingat sentiasa Allah yang menjadikan alam ini. Allah yang menciptakan alam ini. Kita tinggal dulu Ar-Rahmanir-Rahim. Aku sebut ni nama Allah, ambil berkat dan aku minta tolong. Astainu bismillah. Atabarraku aku ambil berkat. Bismillah dengan sebut nama Allah. Siapa Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah adalah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan barang antara langit dan bumi. Bukan setakat itu saja. menunjukkan apabila kita faham dah Allah yang menjadikan langit dan bumi, maka tiada lagi kita takut melainkan Allah. Padang bismillah. Ni habis tafsir 30 juzuk, takut gok ke manusia. Habis tafsir 30 juzuk menyaji, takut dah cukup makan kedara. Habis dah tengok tafsir 30 juzuk, nak lipat balik menyaji. Tok Guru meletak ngajak Al-Baqarah muda ni. Ni habis dah tafsir, dah balik hati Tok Guru. Takut kepada makhluk. Nampak? Siapa suci Quran tamat tafsir, takut kepada makhluk. Subhanallah. Rabian dia panggil bodoh tu. Nampak? Satu ayat daripada Fatihah, bismillah, dengan sebut, dengan menyebut namamu wahai Allah, mana kita faham dah mu yang paling berkuasa. Siapa dia Allah? Allah adalah Tuhan yang menjadi. Jangan duduk di tajwid saja. Duduk tajwid dah alif lam satu dataan dan dataan Allah. Itu tajwid untuk membetulkan bacaan. Tetapi bila kita faham siapa Allah, maka tiada lagi kita takut melainkan kepada Allah. Dalam kehidupan itu banyak kita takut. Takut tak cukup makan, takut ekonomi, takut anak tak pas reksa, takut tak naik gaji, takut kena turun pakat, takut jatuh, takut tak boleh kuasa. Banyaknya takut. Siapa kita tak takut? Allah. Pendek sungguh. Sudah masuk dalam hutan ni, takut limau, takut singa, takut gajah, takut dinosaur. Tak di rumah pun lah, takut tak terik, takut dipang, takut dalam licin. Saya tak takut Tuhan. Aduh. Ingat Allah yang menjadikan kita. Yang ada belaka ni, semua Allah jadi. Bukan mak pak kita jadi. Kita siapa yang menjadi kamu? Mak ayah aku pun. Buta. Allah yang menjadi. Kalau mak ayah kita yang menjadi, takkan buta gini. Nampak? Kalau mak ayah kita yang menjadikan kita, takkan boleh mari sini mana ni. Dah sempurna. Dan ni boleh jalan, boleh cakap, boleh melihat, boleh mendengar, comel pula kita. Dan nak terimak. Maknanya bukan makhluk yang menjadi, Allah yang menjadi. Dia nak pergi Quran ni, bila Allah yang menjadi, yang basuh berkata ke Allah. Maghrib orang parking masjid nak dengar kuliah, dia parking depan sogok. Nak pergi shopping. Dan Tuhan kamu siapa? Yang menjadi kamu siapa? Mak ayah kamu? Boleh tak cakap dengan ni? Boleh tak? Ha. Orang Malaysia belaka. Neh? Kita tak kira kita orang kuning ke, orang hijau ke, orang coklat ke, kita orang Malaysia. Faham? Terganu lah. Neh? Kita tak kira dah nak cakap walaupun. Neh? Ha. Tak faham cakap tangan. Nama? Ha. Neh? Boleh, eh? Lafzul Jalalah, nama yang sangat besar. Yang menjadikan kita. Dan mak ayah kita Allah menjadikan. Cuma siapa kalau kita silap, siapa kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam Allah juga yang menjadi. Dengan begitu hebat ni kita ni tunang dia. Nampak? Anak beranak. Tok nyang kita satu eh. Nabi Adam alaihi salam. Tok nyang kita pun Nabi Adam. Tok nyang Barack Obama pun Nabi Adam. Tok nyang Fir'aun. Tak? Tok nyang lah tok nyang. Eh? Sini panggil dia. Mak bagi. Tok panggil dia sini. Tok. Nenek. Oh nenek. Orang tuan panggil grandmother. Maknanya moyang kita lah. Nampak? Jadi dalam bismillah tu nak memperingatkan kepada kita hakikat kejadian diri kita sendiri. Kita boleh berok ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Allah. Sebab apa kita yang jadi lawan Allah? Kenapa? Suruh semayang, tak boleh semayang. Nampak? Berdegur-degur sekali shopping kompleks. Jambuk macam tupar gila. Jambuk. Naik cokeng berarti. Nah. Bukan tak boleh berfesyen. Boleh. Tapi ada batasan. Nabi jangok. Faham tak jangok? Tak faham? Bukan. Jangok ni maknanya beradong. Tak beradong. Tak faham juga. Orang kolpo panggil dia. Bukan sama. Maknanya sentiasa sentiasa kemaskan diri. Faham tak? Ha, sentiasa kemaskan diri. Ha, orang ni panggil jangok. Neh, ha, kalau pakai serban cak molek, kalau pakai piyoh pun molek, kalau pakai jubah pakai kameng-kameng. Ha, ha. Boleh dalam Islam, tapi ni teruk sangat. Nah, teruk sangat berdoa lalu. Pasal apa pasal? Tak kenal Allah. Tak kenal sang pencipta. Tengok IC Islam lah. Malaikat Islam. Nama Abdul Rahman, nama Ismail, nama Yusuf, nama Zulkifli, nama Muhammad. Tapi perangai macam Yahudi, macam Nasara, macam Buddha. Nampak? Siapa yang menyebabkan dia jadi gitu? Yang tidak kenal Tuhan, yang dia jadi jahil? Mu'ayyah dia. Patutnya dia kata, Kullu mauludin yuladul alal fitrah. Semua baby bila lahir bersih. Tak ada rasa. Fir'aun dia masih baru beranak, tak ada rasa. Kalau kita tengok gerang nak tiup Fir'aun, nak dukung. Dah besar dah rasa nak pepok Fir'aun. Nampak? Tak ada. Nabi kata fa abawahu yahwidani au yunsirani au yumajjisani. Mak bapak dia lah yang tak reti bahasa. Membiarkan anak dia jadi seperti Yahudi. Bukan Yahudi, seperti Yahudi. Jadi seperti Kristian. Jadi seperti Majusi. Macam bapak pangang buat dia. Nah, tak tahu ke hukum akal, tak tahu halal haram, tak tahu mana masuk waktu semayang. Ibu bapak. Ibu bapak sebab apa jadi macam tu? Nenek dia, tok dia jahil dengan Allah. Membiarkan akhirnya ibu bapa dia jadi jahil. Datuk dia satu punya salah. Tok ni dia. Yang membiarkan tok dia dengan tok ki dia. Tak kenal Tuhan. Maka silap, silap, silap. Berlapis-lapis. Penuh dengan kejahilan dan kesalahan. Nampak? Dan kita akan bertanggungjawab tentang kesalahan dan kejahilan anak kita. Anak kita akan ditanya tentang kejahilan cucu kita. Ayah dan mak kita akan ditanya sebab apa kita jahil. Toki dengan tok kita akan ditanya sebab apa mak dengan pak kita jahil. Itulah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyyati. Tiap orang adalah yang menjaga atau memelihara. Dia akan ditanya tiap-tiap orang yang bawa peliharaan dia. Nampak? Orang Allah akan tanya kita kenapa anak kita tak kenal Islam. Kita nak jawab ke ni? Allah dah tanya, kenapa anakmu tak faham matematik? Allah dah tanya tu. Kenapa anakmu tak boleh kredit dalam kimia? Dah tanya tu. Kenapa anak sulungmu tak boleh masuk universiti Linkowi? Dah tanya tu. Tapi dia tanya, kenapa anakmu tak pandai semayang? Nampak? Kenapa anak sulungmu pakai luar pendek? Tak lagi. Sebab apa anak perempuanmu rambut prehair? Tak pakai tudung. Kita nak jawab ke mana? Nak jawab orang lain gitu juga Tuhan akan kita sorang. Nak jawab gitu? Balik awal gitu. Nampak? Mana? Sebab tu Nabi kata, akhir zaman kamu ramai. Tetapi macam buih selepas banjir. Nah, ramai macam buih lepas banjir. Turun seorang tanya Allah rambut mau hitam. Turun seorang rambut kuning. Turun seorang rambut biru. Turun seorang muka coreng. Turun seorang bubur si kan. Ramai tapi macam buih. Tak ada apa-apa. Tak ada harga. Baik jadi kambing RM26. Tak kena umat Islam ke ramai. Baik kambing. Baik lembu RM16. Baik ayam, 7 ia selalu. Baik bro, 1000 satu. Nampak? Sebab apa? Binatang masuk rasa tak? Tak. Ada dalam hadis khabar di padang masyarakat lagi jujur bro. Nak kita kena rasa. Mereka tanya lah, apa bro eh? Masuk ni rasa. Ah, oh, itu. Wak pinjaman riba. Bro rasa. Ada? Tak. Lepas tu jujur pulak lembu masuk rasa. Mereka kata, apa lembu masuk rasa? Ah, oh, itu suka duduk kang. Tak nikah. Ada? Tak. Yang masuk rasa kita, manusia. Anak pak leh, anak pak mak, mak pak ni. Dia main gitu, apa masuk rasa? Betul tak? Ada? Lepas tu kata, kena molek, molek binatang daripada manusia. Apabila dia tidak menggunakan akalnya untuk mengenal Allah Ta'ala. Lepas tu suruh ulang. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap kali Fatihah. Supaya kita alfal, kita jadi ingat, kita lupa, kita jadi ingat. Bahawasanya kita ni adalah makhluk ciptaan Allah. Maka wajib kita hanya takut dan tunduk kepada kerajaan Allah. Bukan kepada dunia. Tak tahu benda lah tu. Jahil tu kira tu. Sebab apa yang jadi jahil tu? Sebab hidup atau panduan hidup tidak diambil daripada tempat yang sebenarnya. Kita ni nak hidup, dia ada panduan. Nampak? Cara kita hidup. Cara kita hidup ni, bahasa Malaysia. Bahasa orang putih panggil, the way of life. Disimpulkan pendek, jadi agama. Makna hidup kena beragama. Maksud hidup kena ada agama. Hidup kita ini kena ada panduan agama. Cara nak makan, cara nak minum, cara nak buat pinjaman, cara nak berhutang, cara nak berniaga, cara nak pakai baju, cara nak bersokong, cara nak nyanyi, cara nak hiburan. Semua mesti ikut agama. Baru dipanggil orang itu beragama. Sekarang, panduan tidak diambil daripada tempat yang sewajar. Al-Quran dan Hadis. Sebab apa? Sebab dulu orang ikut Islam. Sebab dia dengar daripada ulama. Panduan ni kalau kitab-kitab, kitab-kitab ulama. Leni yang mengajar dia TV. Televisyen. Nah. Drama swasta. Cerita geling. Apa kan? Hiburan. Panjani jaget. Panjani jaget. Panjani jaget. Padok dia. Maka sebab itulah. Rosok. Nampak? Tak ikut panduan. Akak rosok. Bahan diri pun. Dipanggil orang jadi kubur. Suruh beki. Mana boleh? Maknanya orang mati. Seming dia pecah. Nak buat seming baru. Dia panggil tukang atas dari luar. Bukan tepat dia. Maka kita juga dalam kehidupan kita. Panduan kita tak kena. Bila tak kena. Maka jadi rayak repang sekali kehidupan. Itu yang hidup tu. Itu yang jadi mengaruk habis. Nah. Anak orang Islam sama macam anak orang sini. Anak orang Islam tapi macam anak orang asli. Anak orang Islam macam hayawan. Bahkan Tuhan kata, balhum abal. Manusia lebih sesat daripada binatang. Nampak? Orang Tuhan ini panggil binatang. Orang ini panggil hayawan. Nampak? Ah, nampak kerah sikit. Sungguh. Wahum kal an'am. Manusia yang lala, yang buta mata hati ni seperti binatang. Orang piano panggil. Katalah bunyi. Nampak? Kalau nak lembut, oh putih. They like animal. Lembut sikit bunyi, tapi maksudnya sama. Balhum abal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Binatang lagi, oh semayang animal tu. Tak lagi. Faham? Binatang tak wajib mari ke masjid. Kalau ada tazkirah, ada kuliah, tak wajib. Kita ambil poster, kita pergi tepek kat kandang lembu. Faham? Atria cari malam ni. AJK masjid boleh? Bawa 5 keping pergi kat kandang lembu tembok. Ketang, ketang, ketang, ketang, ketang, ketang. Lembu pun mari tengok. Dia mari lah malam esok. Mari lah. Tak mari. Datu anak-anak kita hak jenis tak mari surah, tak mari sejik. Anak-anak lembu tu. Surah. Ah, kena faham sebab tu Tuhan kata, wahum cal an'am. Mereka seperti lembu, seperti kerbau, seperti kambing. Balhum apa, bahkan jahat daripada lembu. Siapa dia lembu tu? Anak dua buku kita. Mak dara kita. Pak dara kita. Ni boleh. Nampak? Ha, cawang hijau kita. Apa? Mereka hidup hanya penting makan, minum, tempat tinggal. Macam minum, tempat tinggal. Kenderaan. Orang nak tazkirah ke, orang nak tiamah ke, parduan ke, tak ada kena-mengena dengan dia. Pasal mereka lembu. Itu cerita dia. Nampak? Tak kasar ni bukan kasar. Faham? Ini bukan kasar. Kasar mana dalam Quran kata? Nah, ha. Itu tak tukar lah. Nah, bukan ekstrim. Ekstrim ni tafsir lebih daripada yang sepatutnya. Nampak? Ni tak ada. Ni terjemah sama. Wahum kal an'am. Mereka orang lala seperti binatang. Tak terjemah sama. Mereka ingat mereka seperti binatang. Haa, baru ekstrim. Nampak? Ini cerita dia. Maka Allah yang menjadikan kita. Dulu kita tak ada. Batu dia mari sifat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bersifat dengan Rahman, lagi bersifat dengan Rahim. Apa dia Rahman? Kata ulama tafsir, al-mun'imu bijala'il ni'am. Iaitulah Tuhan yang memberikan kita nikmat-nikmat besar. Di antara nikmat besar ada dua. Nikmatul ijab, nikmat Islam. Nikmat ijab ni makna nikmat Tuhan mengadakan kita. Dulu kita tak ada. Sekarang kita ada. Siapa mengadakan kita? Allah mengadakan kita. Dalam buku sains dia kata bukan Tuhan yang menjadikan alam ni. Tapi terjadi dengan secara tak sengaja. Itu sains. Nampak? Dia kata berjuta-juta tahun dulu dalam buku sains. Terjadi letupan yang sangat besar. Masa itu tak ada bumi. Tak ada planet, tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada daging, padok berlaku. Tiba-tiba berlaku letupan yang sangat besar, yang sangat kuat, kata ahli sains. Nampak? Jadi tahu, ini ada letupan. Dia ada masa tu. Dia ada masa tu. Tak ada. Dia mana yang mustahil? Itu kata kita ni. Bila benda tu alam ra'iq, maka kita alam ra'iq kalau datang daripada mulut manusia, lebong. Orang sini panggil nipu. Ha. Benda alam ra'iq ni mesti datang daripada Allah. Maksud datang daripada kita, kitab-kitab, Quran, hadis. Menceritakan alam ra'iq. Baru tu. Boleh hadis yang kata, masa dulu tak ada di langit, tak ada bumi, tak ada bintang, tak ada bulan, tak ada matahari. Tak ada apa-apa, terjadi letupan yang sangat kuat, pelapak kuat sangat meletup, jadi bumi, jadi bulan, jadi langit, ada matahari, ada lama ulok, ada buah, ada bunga, pelawak. Masuk akal? Dunia yang begini comel terjadi dengan sebab letupan. Masuk akal? Orang yang caya batu gila, ataupun telang nang pilih kuda. Faham? Ada pula kalau meletup kau macam ni. Meletup ni kau lawa kau macam ni. Kau hujuk. Dah kalau meletup mesti hujuk. Kita kata pelawak, buku ni pelawak dah betul, tipu. Mana boleh meletup jadi bumi yang macam ni? Cikgu saya kata, tu. Ha, betul gini cikgu. Nanti saya nak ambil mengecung bola. Ha, rodok dalam lubang hidung cikgu dua mercung. Haa. Haa, cucuk lah. Boom. Tengok. Hidung cikgu kalau kau camir ke lagu ni? Dia meletup ni mestilah semakin buruk. Semakin rosak. Nampak? Allah yang menjadi. Itu cerita dia. Maka kita ni dulu tak ada. Allah jadikan Nabi Adam. Allah kata, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Hei malaikatku, aku nak buat manusia. dan turun ke bumi nak jadi khalifah. Mana nak melaksanakan hukum aku, dia akan hukum bumi. Malaikat tanya atas ja'adu fiha mayusfiku fiha wa mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, adakah kau nak buat pula satu makhluk yang akan melakukan kerosakan dan maksiat? Nampak? Sebab apa? Sebab dulu ni jin duduk. Sebelum manusia, jin duduk. Jin dengan dinosaur, binatang besar. Dinosaur-dinosaur ni asalnya bahasa Terengganu, binatang besar. Jadi orang putih dah bercina semua, dinosaur. Jadi begitu. Ini cerita dia. Faham? Maksudnya binatang besar. Jadi duduk dengan jin. Tapi jin ini melakukan kerosakan. Ini cerita Quran. Faham? Sebab tu malaikat kata, adakah nak buat pula macam jin yang jahat ni? Allah jawab, dan ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu benda yang kamu tak tahu. Baru cerita Tok Nyang kita yang pertama, Nabi Adam alaihi salam turun ambil tanah. Wahai malaikat, mungkin ambil tanah di bumi. Bumi ada dah, kita tak ada lagi. Ambil tanah sini sikit, Kuala Lumpur sikit, Terengganu sikit, India sikit, Sweden sikit, Afrika Selatan, World Cup, ambil sikit. Tapi tak sebut dalam hadis tu, Afrika tu kita tambah je. Tapi kita dalam hadis pergi ambil berbagai-bagai jenis tanah di atas bumi. Kemudian diaduk semua jenis warna tanah, jadi tu Adam. Batu kita lahir mengikut warna tanah. Kita tengok muka kita. Kan warna tanah kan? Nah. Esok pergi dapur tengok tanah belakang rumah, ada tak rupa warna muka kita? Kalau tak sama lagi kat bukit je sikit, tak sama lagi suruh lagi turun bawah tak gelap sikit, semua warna tanah. Asal tak ada kita, sekarang sudah ada. Itu dipanggil nikmatul ijab. Sebelum kita lahir lagi, duduk dalam sulbi tu ada Allah keluarkan kita. Allah tanya alas tu bi rabbikum, kita jawab dalam alam roh hari tu. Qalu bala shahidna. Ya memang ya Allah, kami bila kau lahirkan ke dunia, kami akan tunduk kepada segala perintahmu. Kalau mu suruh semayang, kami semayang. Itu maksudnya. Mu suruh puasa, kami puasa. Mu suruh pergi ke Mekah, kami pergi Mekah. Mu suruh tutup aurat, kami tutup aurat. Mu suruh tegakkan Islam di dalam pemerintahan, kami akan tegak. Belak bila jadi manusia, habis dah ingat janji dengan Allah dulu. Suruh pakai tudung, tak boleh pakai tudung. Suruh tutup orang, akal dah pendek. Nampak? Suruh semayang, tak boleh semayang. Dah ingat. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat balik janji kita kepada Allah, bahawa kita akan patuh kepada segala perintah Allah. Sebab ni suruh ulang. Tapi dah jahil, al-jahlu akrabu ilal kufri. Bila jahil, hampir kepada kufur. Ini yang dikatakan al-fakru. Riwayat yang masuk al-fakru. Fakir itu lebih hampir kepada kekufuran. Fakir ilmu. Maka kata ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini dia cakap yang tersirat sikit. Dia kata, wala tashabul fakira. Jangan kamu berkawan dengan orang fakir. Mana pula orang mak tasawuf ni dak kawan orang fakir? Rupanya fakir ilmu. Mana jangan kawan dengan orang jahil. Faham? Kawan dengan orang kaya. Kaya apa? Kaya ilmu. Nampak? Orang ada ilmu ni, ilmu agama kan? Ilmu dunia dah salah tadi. Harus. Ilmu agama ni wajib. Orang ada ilmu, dia omot, dia kira orang tua. Sebab tu orang yang banyak sangat ilmu, orang kena ada syekh. Syekh dalam bahasa Arab ada banyak makna. Yang pertama makna tua. Syekh makna tua. Man balara arba'in fi sinni. Orang yang sampai 40 dalam umur. Syekh juga. Yang kedua, man balara rukbata ahlil qabli. Orang yang sampai kelebihan yang sangat banyak, ilmunya banyak, orang panggil syekh. Jadi umur baru 7 tahun, Tapi ilmu banyak, duduk di hadapan semayang Jumaat, jadi imam. Faham? Toki dia 70 tahun, tapi baca siratul Nabi, duduk belakang. Faham? Sebab apa? Tak ada ilmu. Terus. Boleh tak? Toki duduk depan, baca Fatihah doktor, cucu dia duduk belakang, Fatihah tu boleh tak? Tak boleh. Sebab apa budak cik duduk depan? Nampak? Atiflu bil ilmi syaikhun. Budak kecil tapi ada ilmu orang tua. Wasyaikhu bila ilmi tiflung. Orang tua tak ada ilmu kanak-kanak. Dalam bab semayang jemaah. Ha. Jadi kita orang tua ke kanak-kanak? Nampak tak? Berubah dah kanak-kanak. Nampak? 60 dah kanak-kanak. Dah nak boleh ilmu guana pecing baru mari masjid. Pecing baru mari 50 apa ni pecing? Dulu 55. Khamsun wa khamsuna. Jadi pecing 57. 58. 58 pecing baru mari masjid. Gagak jalan. Macam kereta kaki 390. Nampak? Belajar agama umur 7 tahun. Muru Allah dakum bisalah wahum abna'u sabain. Nabi kata hendaklah kamu ajar, kamu suruh anakmu semayang bila genap 7 tahun. Ulama-ulama mengkiaskan benda solat belajar ilmu agama. Makna belajar ilmu agama bila kita genap 7 tahun. 58 baru mari. Nak belajar tajwid. Nak buat isman. Gigi pelesu jatuh atas pelekat. Antara pelekat. Tok guru. Faham? Kalau rupuan monopoh. Baru nak mari surat. Baru nak mari masjid. Dorok-dorok. Faham? Tanya masyarakat. Tu hak mari, hak tak mari. Balik awal tu. Tua baru nak mari masjid. Mazhab ni. Mazhab ayah peng. Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, itu semua ulama-ulama dari kecil menuntut ilmu. Imam Hanafi hafal Quran umur 8 tahun. Ha? Imam Syafi'i umur 5 tahun. Imam Syafi'i umur 15 tahun jadi mufti. Ha? Kita 45 tak mari pergi masjid. 48 tak mari pergi belajar tajwid. 55, 58 baru mari. Mu'ajir. Baru mari. Mana tu makcik? Mari masjid Ridwan. Dan bak nerening. Bak darah. Makcik tak ada bercitik dah. Hey. Baru mari belajar. Dari haji pergi mana? Mana-mana? Pergi juga. Perdu'ain. Ayah haji jawab. Dan bak apa? Marani bak air mani. Ayah haji tak ada bercitik dah air mani. Baru nak mari belajar. Ya pun benda ni. Benda nak jadi ni. Ha? Jahil dukir gini. Macam mana kita nak tegakkan hadarah Islam ni lah. Dan kalau jahil gini tak tahu ke benda. Tua baru nak mari masjid. Mari dua kali. Dah naik mati tu. Dah mari dua kali sejik. Mati je. Nampak? Dah. Ibu lah kata. Ha? Lalu kena ingat. Tak ada benda dah kehidupan itu. Nak benda lagi. Tuhan beri rasa dah. Dia beri mata boleh nampak. Dia beri tangan boleh pegang. Dia beri kaki boleh jalan. Dia beri akal boleh fikir. Dia beri duit boleh belanja. Beri motor boleh pergi sana sini. Kemudian dia kata marilah belajar agama. Satu hari satu jam. Dia beri kita semua kemudahan. Mari satu hari, satu jam belajar agama. Tak mari juga. Atau kata, wahum kal an'am. Mereka seperti lembu. Tak kira lah, duk KL ke, duk Yanu ke, duk Pahang ke, Mongolia ke. Kalau tak ngaji agama, seperti lembu. Ha? Lembu-lembu pun rawat natu. Dia ni nikah, rawat nikah. Kahwin lah. Nak kahwin. Pengantin tak tahu hukum semayang. Berapa sekali? Rukun sayang berapa perkara ni yatim? Nang terhen. Haa, tu kata. Lain ni dah kahwin ni. Nak. Dan dia dalam kehidupan dia tak ada ke masjid juga. Majlis-majlis ilmu tak ada dalam diri dia. Tak ada. Dah. Mesti dah jahil. Dalam jahil gitu boleh jadi suami orang. La ilaha illallah. Kita kalau nak jadi pengarah jabatan, kalau lulus SPM, boleh jadi tak pengarah? Tak boleh. Kena universiti. Faham? Kena ada degree. Kena kerja lama dalam jawatan kerajaan. Naik tahap-tahap. Daripada pegawai, naik pegawai satu, pegawai dua. Naik. Baru dia jadi pengarah. Bahkan kita jawatan tu pengarah dia lulus UPSR. Faham tak? Dan office boy balik daripada University of California. Saya berat nanang jebak ni. Nampak? Suami. Tengok kahwin-kahwin muda dia. Kahwin muda kan? Suami dah reti semayang. Mandi junuk dah tahu. Hukum hakah dah. Dengan atas tekuk. Pakai lubang suami. Nikah. Rambut macam dia ayam gila. Ni patok. Lebih jalan lebih ni luar pendek. Luar pendek macam askar Jepung. Betul-betul jahil. Boleh jadi tak suami orang? Imam Ghazali kata siapa yang kahwinkan anak perempuannya dengan laki-laki jahil, dengan laki-laki fasik, dia telah melakukan satu dosa besar. Dia khianat anak perempuannya sendiri. Ha? Khianat. Jangan beri. Ada pula menatu bodoh begitu. Tak tahu kekuatan. Sebab orang dengan agama kemudian. Mati agama. Hidup orang lain. Dengar gaji 8,000, lah gaji 6,000 beres. Biar nak buat sekolah lah pacik pun. Faham? Biar main ketuk pun. Biar dah semayang pun. Pulus. Nombor satu. Itu yang jadi gitu. Bila ayah bodoh berimah dah, anak macam sekarang. Berturun-turun, berturun-turun. Tak kira bangsa mana pun. Kejahilan dia berlapis-lapis. Lepas tu kita kena balik semula. Kena ingat kita hamba Allah. Tiap perbuatan kita kena ikut Allah. Jadi ikut orang lain. Pasal apa? Allah Tuhan punya bumi. Tuhan punya tanah. Kita menumpang bumi Allah. Kalau tumpang bumi Allah, tak boleh buat ikut si. Ha? Ni yang kata pakai tudung lah. Ikut suka orang lah. Apa you susah? Aduh. Dia kata ikut suka dia. Orang kata tak boleh gini haram eh. Kena kahwin lah kalau gini. Tak boleh duduk gini kena kahwin lah. Haram. Dan dia buat gini haram. Dia kata apa you susah? Suka orang lah. Aduh. Ikut anda aku lah. Dia kata. Boleh jawab gitu? Ada pula jawab gitu. Orang naik kereta kita, nak tupang. Nak, kita pang, boleh? Saya tu gantok. Dia pun buah kaki, tak ada sebok gitu. Dia kata, mana kaki ini, kasut siapa tak ada sebok? Kut pandang orang, kasut orang. Boleh jawab gitu? Tuang kereta tu kan? Begitu juga ni, tuang punya bumi, siapa dia? Siapa tuang bumi? Allah! Nah, bukan... Bukan bumi kerajaan. Ha, tu aja. Nampak? Jadi dia tuan rumah. Dah tuan rumah kita kena ikut tak tuan rumah? Kena ikutlah, faham tak? Orang masuk rumah kita masuk dengan kasut-kasut naik dalam. Dia kata, kasut letak luar. Kau pandai orang, kasut orang. Batu tak boleh jawab gitu. Allah kata haram, haram. Allah kata halal, halal. Wajib buat, kena buat. Tak boleh buat, jangan buat. Tak boleh tak boleh. Jangan berjudi, jangan berjudi. Nak halal judi benda ni. Nampak? Tak tahu ke benda. Jadi punah jahanam ni. Daripada bawah rakyat, sampai ke kerajaan. Punah jahanam apa tu? Jadi payah lah. Nampak? Pak Menteri, cara Menteri, hak rakyat, cara rakyat. Semua kerja dulu. Semua lupa akhirat. Nah, bini dia dah akan duduk. Jangan kena makan tu. Ya ayuhan Nabi kulli azwajika wa banatika min nisa'il mu'minin Wahai Nabi, usuruh binimu, wajib usuruh anakmu, dan usuruh perempuan-perempuan yang Islam, yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka memakai tudung, memakai jilbab, supaya tak nampak rambut-rambut mereka dan ketuk-ketuk mereka di khalayak ramai. Itu perintah Allah. Tuan punya rumah ni, iaitu nama dunia, rumah kau. Kamu ikut perintah tuan rumah. Hei, kalau orang mari rumah kita, naiknya kasut-kasut, dia tak mau ikut, dia nak naik juga. Naik atas kosing, masuk dalam bilik bini kita pula, buat kosing tadi, kita buat apa ni? Kita kedah lepasannya pun. Nampak? Sebab tu Allah sebut dalam hadis kursi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i. Nampak? Wa lam yasbir bini'ma'i. Siapa yang tidak reda dengan halal haram aku, tak reda dengan hukum aku, dan siapa yang tak syukur dengan nikmat aku, tak sabar dengan ujian aku, nampak? Falyakhruj min tahti sama'i. Sila keluar daripada bumi. Kita gitu juga. Kalau ramai rumah kita, buat ikut si, ikut pandat, tak mau ikut perintah kita, kita halal dah. Mesti kita halal dah. Ha, dalam hadis ni, Allah telah halal. Falyakhruj min tahti sama'i. Sila keluar daripada bumi ku. Hei orang yang tak mau semayang, tak mau tutup aurat, tak mau ikut agama, sila keluar daripada bumi ku. Dah keluar dah. Keluar dah. Dah keluar. Bila dah keluar, kalau orang rumah kita, tuan rumah hadap, dia dah keluar, orang panggil muka dah malu. Keluar. Jadi ada ramai-ramai hak jahit ni, hak larak, muka dah malu tu. Tak kira muraja apa semua pun. Faham? Dah keluar halal dah keluar, balik ya. Keluar daripada planet bumi. Pakat lah, siap-siap nak minum agak, siap-siap nak main judi, siap-siap nak bebas eh. Sama ikut kereta agama, kosi. Beli satu bumi baru. Pakat duduk ini. Ada jual bumi ini? Kau ada jual pasal malam? Tak ada. Bila tak ada, tak boleh nak keluar pada bumi Allah. Ikut perintah Allah ha. Ni bila kata haram, kau pandai orang ha. Kubur suku-suku. Tahu dah kubur suku-suku, tapi mu matuh lagi, mu masuklah kubur rafiku, mu masuk diri ha. Orang mati masuk diri. Orang mati mati ya. Dia pun gali kubur. Banyak diri gali. Gali kubur, patut diusung dia diri. Faham? Orang hidup pula kena susah. Sikul dia, gali kubur. Jangan jawab gitu. Nampak? Nah, benda ni nak beri peringatan. Lepas tu dia panggil tazkirah. Tazkirah ni beri ingat. Nampak? Ha, bukan ngajar lah. Tak? Anda nak ngajar. Tazkirah lah. Ha, beri ingat. Bukan marah. Geram. Dia gitu. Beri peringatan. Zakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Hendaklah kau beri ingat, kerana beri peringat tu mungkin boleh memberi manfaat, guna kepada orang beriman. Nampak? Rahmat Allah yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Bukan orang lain, semua datang daripada Allah. Kul kullu min indillah. Katakanlah semua daripada Allah. Sebab tu kita kena tahu tiap yang berlaku daripada Allah. Baik atau buruk daripada Allah. Kahwin tak boleh handak, kena tahu dah daripada Allah. Dah kahwin boleh handak ada? Ada orang kahwin tak dihandak? Ha? Ada kahwin tak dapat anak? Ada? Ada ya? Ada dah kahwin dapat anak? Ada tak? Ha, tu bahaya tu. Nampak dah ha. Semua Allah Ta'ala. Nah, yang berlaku pula bukan saja Tuhan jadikan kita, tapi mengikut kehendak dia pula. Ikut kehendak Tuhan, dah ikut kita. Kalau Tuhan ikut kita, rosak Adam ha. Allah mampu tunaikan doa kita, semua yang kita doa boleh, tapi Tuhan tak tunai. Katakanlah semua orang berdoa minta daripada Allah satu benda lah. Tuhan boleh beri setiap seorang apa yang diminta pada hari itu juga. Boleh. mudah bagi Allah. Tapi adakah Tuhan turut? Tak. Bagi kita berdoa, tak sunnah. Doa, tak sunnah. Sebab apa? Kalau sunnah, buruk. Kalau sunnah, rosak anda sini. Tok Imam kata, ya Allah, ya Tuhan, aku susahnya piti tak ada lah ni. Wah, isang tak boleh. Aku nak dah pagi esok lepas subuh. 8.5 million. Esok tengok, ping, ada. 8.5 juta. Tok Bilal pula kata, aku bukan nak 8.5 juta tak lah. Kakak tu, aku nak 100 juta je. 100 juta, Tok Bilal. Nah, Tok Sia pula, aku nak 8.3 bilion. Bertambung-tambung duit. Tu baru 3 orang. JKK dah doa ni. Faham tak? Jadi kalau semua berbilion-bilion duit, punah dah alai. Terus doa. Faham? Haa, kena sedik tak? Dah kalau semua orang kaya belaka, siapa nak pergi ke laut pakai ikan? Dah jutawan belaka. Tok Bila jutawan. Tok Imam jutawan. Tok Ziyok jutawan. JKK jutawan. Habis jutawan belaka. Siapa nak bawa getah? Nak buat tayar kereta? Siapa nak kutip besi buruk? Nak buat sering kereta? Faham? Bahawa tu tak ada orang nak buat benda. Jeng alam. Nampak tak? Batu dia ada senang, dia ada susah. Ada lulu, ada tak lulu. Ada cerdik, ada bodoh. Ada pandai, ada tak wafir pandai. Ada orang akan jadi kerja jadi buruk. Ada orang dia akan jadi papir. Ha, gitu. Ni semua ni adalah pentadbiran Allah subhanahu wa ta'ala. Batu bijaknya Allah. Lihat kejadian dia buat. Bukan saja kita, dia buat anda. Murahnya dia buat anda supaya kita lihat anda. Kita dah lihat anak ni hari ti. Duk tengok hari ti. Nampak? Dia buat langit supaya kita tengok langit. Dah tengok tak langit? Dah. Dah tengok dia. Tengok TV. Bodoh ni. Dia buat langit supaya kita tengok. Ya Allah. Hebatnya mu Tuhan. Kerajaan mana boleh buat langit gini. Pagi ni kuning esok. Berah pula. Lusa. Gelap pula. Sulat. Gini pula. Macam-macam kali. Hujan pula, sini hujan, sini tak hujan. Supaya kita berfikir. Fikir yang membawa kepada tauhid, kepada Allah. Barulah kita bermanfaat. Baru jadi manusia. Ni fikir dia, esok boleh hanya ada duit. Bulan ni bahan hanya ada, bertahun. Lepas tu gaji naik ke dah tahun ni. Titih sama. Duit sama. Apa benda ni? Ni orang kaya-kaya ni, Tan Sri, Datuk Sri ni. Kau mati-mati dah bawa tu. Mana dia bawa? Nah, hebatlah ke mana pun. Kau masih hidup ni, pakai Lamborghini, dia yang belum. Wak aku siapa? Nah, bukan wak tahu. Lamborghini, wak tahu siapa? Nah, helikopter wak sirang bunga. Hebat. Nah, semua bila balik dapat dua je. Hijau putih. Putih kain kapal hijau dia. Daun. Daun pisang. Lapik daun pisang. Daun dapur sini. Lapik daun stroberi ni. Nama? Ini masalah dia. Dah salah harta. Harta dah salah. Harta dah salah. Akhirat lagi kita tak akan tengok. Berjujur mereka bawa kereta. Faham? Haa, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Viper, ada Mercedes, ada BMW, 7 Series, ada Rolls Royce, ada. Nampak? Mana-mana nak kereta mereka ni? Haa, ni nak asyik neraka ni. Lagu nak kereta. Ada. Ataupun maknanya mereka tolak piti, berbilion-bilion. Nak pergi mana tolak dalam neraka? Ada. Piti tak masuk neraka, kereta tak masuk neraka, rumah banglo tak masuk neraka, tak masuk. Alta tak masuk. Yang masuk tuan punya harta. Maknanya harta tak salah ni. Jiwa kita. Hati salah. Faham? Kalau harta banyak, hatinya bersih. Mayang tak tinggal. Faham? Kita berhenti solat. Dengar jalan musafir kan? Nah, bila kita sudah solat, mari posi. Tarewa diti. Faham? Berhenti. Dekat ambil wuduk. Keluar pakai baju kok. Ha, buang baju kok. Ha, ambil wuduk. Lihat dia semayang. Menunjukkan harta dah salah. Faham ni? Dah kena pakai Porsche Carrera GT, takkan rumah PPRT. Faham tak? Apa-apa rumah, villa, tiga tekak. Ada kolam renang, ada pool. Faham? Ada jacuzzi dalam bilik. Takkan aku pakai Porsche, kereta 1.6 juta. Dah, hidup rumah murah. Dah, orang tahu. Mana dia kaya lagi lah. Dah, apa boleh semayang? Boleh ada tegur orang. Assalamualaikum. Menunjukkan hati. Faiz. Ni pakai kereta kaki dah mayang. Bodoh. Kaki. Dah mayang. Tengok muka nak utah. Baru kaki. 660 cc. Oh no. 1.6 juta. Break dia 29 ribu dah. Boleh beli kaki tu 7 hutin. Tapi sembahyang tuju kepada Allah. Ni cerita dia. Haa. Haa, saya kata. Kalau mu kaya lagu mana pun. Orang yang paling kaya adalah tokoh korporat. Nombor satu. Dia ada ranking dunia. Kan dia keluar sama ranking kan. Nampak? Tapi dia ni orang tak pernah hotong. Tahu dia? Kalau dia jawab, Porsche sebuah. Haa, tutup penyertaan. Habis lah. Dan dia jawab. Tang Sri Korun. Ha. Buat lagi lah Winston Tang ke Winston Aftur ke dah boleh potong. Tiap-tiap tahun magazine korung atas kali. Terak Tang Sri Korung. Pasal apa dia atas kali? Dia harta paling banyak. Dan dia kita gali ni kita gali di Ulu Kelang. Esok kita gali nak buat nak tanam pokok ke apa tak. Gali-gali jumpa emas banyak. Orang panggil harta satu. Ha, orang panggil harta dia tak. Pasal sempena nama dia. Pasal dia banyak harta, kita gali di Ulu Kelang, orang panggil harta korun. Gali di Rembang, harta korun. Gali di Amerika, harta korun lah. Itu baru tokoh korporat tu. Orang nak panggil, harta dia, harta Pak Allah. Tak, harta korun. Pasal dia paling kaya, terah. Paling kaya, dah mana pergi dia? Jom, duduk dalam microwave. Pagi petang dalam api neraka. Masak keliling. Tiga rasa. Kaya. Nak. Kata kata jangan sombong. Tak ada kira lapan satu. Mu raja ke, mu menteri ke, mu siapa. Dan mu taat kepada Allah dan Rasul. Selamat. Mu dah taat kepada Allah dan Rasul. Garanti susah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Faqad faza fawzan azimah. Ada gangguan sedikit. WSS 611 ha. Minta alih kenderaan anda. Ada kecemasan. Ada kereta lain nak keluar. Kereta WSS 611 akan ditarik dalam masa yang terdekat. WSS 611 gangguan. Orang nak keluar kecemasan. Ada sakit. Kereta dia halang ha. Tolong alih. Jangan balik. Panjang. Malam ni kita berhenti pukul 1 pagi. Boleh? Boleh tak? Setuju? Setuju? Pukul 1 boleh? Ya tak eh? Boleh? Ha, boleh mu tunggu. Aku nak balik. Rahman juga bermakna yang sangat murah. Dah dia beri kita Islam. Apa kata kalau kita dah Hindu? Na'udzubillah. Nyanyi lah kita. Dah duduk masjid Ridwan lah. Duduk depan. Faham tak? Atas pada air ni sikit. Batu sikit. Apa kata Tuhan lahirkan kita agama Buddha? Nak kata apa itu? Tuhan lahirkan kita agama Kristian, Majusi, Yahudi. Balik awal kita. Tiba-tiba Allah lahirkan kita Islam. Wajib tak terima kasih? Wajib terima kasih ha? Ni tak cukup ha, tak cukup gaji, tak cukup makan, tak cukup berlebih sama. Bila lah nak boleh tukar kereta, kereta buruk sama, buruk-buruk pun Islam. Orang lain pakai jaga kapil nak makna surat surat pun Islam. Syarat boleh masuk surga Islam. Dah tak faham macam tu. Kita tak nampak, nikmat dia nampak, piti banyak, kereta besar, bini ramai, rumah besar, Itu baru nikmat benong semua. Nama? Ni nikmat besar ni. Nikmat besar. Islam. Kena jaga. Islam bukan pada nama saja. Islam tindak tanduk itu. Jangan nama, kalau tinggal nama saja, jeng itu. Tapi akhir zaman Nabi janji dah Islam pada nama. Nabi kata dalam satu hari, fi akhir zaman la yaqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tiada tinggal lagi dalam Islam seseorang melainkan nama saja Islam. Itu sungguh. Tengok IC sekali, Khadijah Islam. Pakar baju nampak usah. Nampak usah. Nama Khadijah, nama Islam. Nampak usah, luar bawah ni. Baju atas ni tubik usah gila. Lalu depan Tok Bilal. Tok Bilal nak gibang banyak maghrib. Nah. Berat nanya. Tok Bilal pun, kamu tengok, rugi tengok kok. Hanyuk pada Tok Bilal, gibang maghrib siap dengan asana atau khair minyak naum. Benda ni benda rosak. Comel lah kita orang lelaki, masak tengok. Orang lelaki jat tengok orang perempuan. Nama apa? Lukman. Haji Lukman. Haji Lukman. Jadi Tok Bilal ke JKK begini? Tok Bilal? Dah. Seronok tengok orang perempuan. Kita seronok tengok orang lelaki. Kalau nak tengok orang lelaki jangan main itu masuk tak kabar je kan. Zuyina linnas hubus syahwati min nisa. Itu fitrah. Allah sebut dalam Quran, laki-laki Tuhan cipta satu perasaan suka tengok orang puan. Faham tak? Sasa laki lah. Sasa kata saya seorang ustaz, saya dah tengok orang puan, saya dah minat. Sasa rebah lah. Faham? Mu sakit kalau gitu. Faham? Tapi kita nanti lah. Apa kata kalau adik itu? Apa kata kalau kakak itu? Kita suka tengok aurat dia apa semua nak. Dah kalau adik kita, dah kalau ini kita, dah kalau kakak kita, kalau kita tak ada perasaan apa-apa, orang tak lembu lah. Lembu dia juga adik. Adik dia puan tak akan luar. Nah, cubik padang. Abang dia mandu lah. Abang dia lalak lah. Dah abang dia lanjang lah. Tak. Jadi orang yang ada adik, ada kakak, ada bini dan dia tak rasa apa-apa. Nah, bila keluarga dia mendedahkan aurat itu, dia macam lembu tu kan. Itu cerita dia. Nampak? Macam tak ni parok bahan kaku nanti. Biarlah panggil sekali ni, tak panggil dah. Oh, tak apa dah. Tak apa suruh menjepuk aku. Nah? Tapi gitulah cerita dia. Kena beri pesanan ramah. Gurah-gurah juga. Nah. Hidup kita ni ada matlamat. Apa hakitum anna khalaqnakum abasa? Nampak? Apakah kamu menyangka sesungguhnya kami ciptakan kamu sia-sia? Nampak? Allah tanya, adakah kamu sangka, hey manusia, kami cipta kamu sia-sia main-main gitu? Banyak duk ingat sia-sia. Pagi masuk jambak, petang balik. Kalau sokang-sokang malam bawa adik anda, anak-anak keluar gini gitu gini tidur tengok TV. Tu hidup dia. Nampak? Hidup tidak bertuhan bilang dia. Hidup tidak bernabi. Pasti mati, mati balik ke agama pula. Mati hidup tak ada agama, mati agama. Terbilang, boleh tengok boleh pergi rumah sekejap Nak tengok ayah. Ayah masih hidup tak pernah mari masjid. Projek lah. Pagi projek, tak projek. Lusa meeting, projek pula. Bila nak mati, bila mati, suruh anak mari surah masjid. Assalamualaikum. Salam. Tak imam. Dia tengok ayah tu. Dah guna dulu tak imam. Tak imam lah ni. Tahu kau macam nak mampu itu. Kan gua mampu senang. Tak kerti bahasa. Bapa pun cari masjid. Dah nak mati, cari kawan-kawan projek lah. Yang mu sibuk itu kan? Orang nak sibuk dengan tazkirah, dengan tasbih, dia main golf. Pasti nak mari semayang masjid pun tak? Mu tak lagi mari masjid. Bila mati nak semayang masjid. Semayang tak bangsa. Tak main golf. Tuan-tuan, Tuan Imam baca talqin. Saya jauh. Ha. Oh, dia kata, parah ustaz ni. Gitu kena ajar. Baru reti bahasa. Tengok. Bukan ramai-ramai. Siapa tak kena masjid? Siapa tak ada masa langsung? Dan kalau sibuk nak duduk main bola, siapa tak dan kuliah, tak dan kaki dah. Semayang-mayang tak tiada. Ha tak? Ronaldo jadi imam. Melampau bukan tak boleh, melampau sangat. Siapa tak ada ruang untuk masjid juga. Tak ada nak lari. Nampak? Oh dia tak boleh, dia kontraktor. Dia memang sibuk. Kontraktor lah berapa? Buat ambil, buat lelek. Dia buat ambil. Dia buat astagfirullah. Si, buat astagfirullah. Ya. Ingat saya buat planet 3 utih lagi. Planet mustari tambah utih lagi. Planet butuh buat 2 utih lagi. Boleh tahan projek. Hantu kata. Benda KL. Tak dah dapat tahap koruh pun kaya. Lupa kepada Allah. Koruh yang paling kaya. No, microwave. Kena bakar pagi dan petang. Maklah benda kita. Tengok orang mati-mati. Tengok, tengok kubur orang miskin. Tengok kubur orang kaya. Orang banyak harta. Berapa orang anak dia duduk kat kubur. Duduk mengaji. Ada tak? Tak ada. Raya baru ada. Itu pun jalan-jalan kubur. Dah boleh faedah apa? Ada benda. Lainlah manusia kaya itu bila dia mati anak dia tiap-tiap hari ada atas kubur. Nampak? Allah maafil ni abi. Allah maafil ni zunub. Allah maafil zunub abi. Ya Allah ampunkan bagi bapakku. Ampunkan segala dosa bapakku. Anak duduk atas kubur. Boleh sedap kau tengok. Mana dia orang atas kubur? Tak ada. Ada cicok kalung duduk atas tulisan. Ha tu anak dia. Ini yang berlaku sekarang. Bahawa sebab matlamat kehidupan agama cari bila susah. Masa senang, no. Cari ilmu, ilmu dunia. Itu nombor satu. Bila dapat ilmu dunia, gaji banyak. Bila gaji banyak, hidup mewah. Bila hidup mewah, seronok. Oh, pergi belajar, semua jauh. Kita boleh kenal, dia tulis di kereta di belakang. University of South Colorado. Kodoh, hebat. Atas pada Datuk Kih. Jauh. Colorado. Nah, Colorado. University of Texas. University of Oxford. Tulis di kereta. Country. University of Oxford. Lalu buat-buat. Viva. University of macam-macam. South London. Oh, Viva. Kan. Faham? Tapi orang majlis tajwid sebelah rumah dia. Dalam taman perumahan dia. Dia tak hadir. Akhirnya buta Quran. Tak boleh baca Quran. Nampak? Belajar ilmu dunia no, naik kapal terbang Boeing 747 terbang 34,000 kaki 3 kali transit baru sampai 4 tahun merantau negeri orang boleh ilmu dunia nampak? Pergi balik berapa batu? Pergi 8,000 batu balik 16,000 batu orang nyajar dekat rumah dia terkirah 16 lakah tak sampai dah lari kurang hajar punya manusia terak dah reti bahasa satu eh. Oh, hebat lah nyaji. Master, master. Master kepala otak pun master. Siapa tak mari rumah Allah orang nyaji. Nak betulkan semayang dia. Nak betul akidah dia. Biar kenal Tuhan. Biar kenal Nabi. Kenal sirah. Kenal kerja-kerja dakwah. Dah, dah rasa. Dah orang kerja gitu. Nampak? Ada kena fikir. Berat nandang Nabi. Sebab apa? Sebab tuan guru tidih. Drama orang. Kita Hindustan. Acu dekat Aero nak kena tembak. Bersambung minggu depan. Tulak dah. Tunggu pula minggu depan. Balmau heroin nak kena bunuh. Sambung malam esok. Tengok pula. Hak nyanyi-nyanyi. Hak joget-joget. Kerjaan pun satu hal kot. Dan rakyat pun dah jahanan. Dan yang mengubur joget tu buat apa? Dia kata, kita kena sama rata. Agama ada, dunia pun ada. Dia kata, betul. Dan mana si rancangan agama? Oh, dia jawab, ada Ustaz, rancangan agama. Tafsir pukul 3.30 pagi. Hadis 2.45. Renungan akhirat, 4 suku pagi. 4 suku pagi, atuk kopek tidur dah. Tengah dah. Tak kata orang, hanya masalah. Dan masa orang nak tidur, joget nyanyi, joget menari, joget nyanyi. Punah jangan anak kita punah. Bini kita punah. Kita mari masjid, tidak tengok orang joget. Nah. Tingkat. Kita dah curah. Malallah. Sama bodoh lah bini di rumah. Ha. Jangan harap nak kerja. Kita pergi masjid, kita konar balik sekali. Betul dah kita pesan. Jangan tengok orang macam ni. Tak boleh. Kalut berlaku. Ha. Tengok yang berfaedah. Tak tengok bang. Tak tengok. Jangan percaya. Orang puang. Dia kuat menipu. Ha. Bukan hak puang sini lah. Ha. Bukan ulu kelang ni. Lah. Ha. Kita lipat balik sekali, kita itar tengok. Nampak? Ha. Sebab kita ni, ra'in, wa kullu ra'in, mas'ulun. Kita bapak, ketua rumah tangga, kita akan tanya-tanya. Balik di rumah, tengok pasang joget, pasang nyanyi. Nampak? Tutup TV. Ini tak berani. Kita berani tak? Tengok. Kita balik rumah, bini kita pasang music. Orang tak nyanyi. Ya. Kita jadi ayah dulu. Tak berani nak tutup. Rasa jadi ayah ha. Duduk cokek tu. Pakai celok. Ha. Faham lagi tak? Dah kita ayah kan? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kita pemimpin rumah tangga. Kita balik tengok anak kita pasang joget. Pasang nari. Pasang dancing. Nah. Tutup TV. Siapa pasang sekali lagi aku tapak 13 kali. Tu baru ayah orang panggil. Tu baru bapak. Tolak. Dia apa tak buat? Hangguk. Nah, buat lah. Ayah kata dah ada bini kita tertambah orang ni. Cerita sedap ni. Menyanyi sedap. Ambil kapok berah dua TV. Baru lah ayah. Maham dia nak TV main game 399. Nah. Kita kata tu tahu. Jok tutup ke, ambil TV, tahu dari kita pelik. Nyung, kau bawa jatuh. Jadi degil, bila kita kasar tadi, lain kali dia tak berani gurau dah. Ha? Dengar motor kita, tutup lalu. Sebab, kita kerak. Ni ayah lembek pada mak. Ini masalah. Kalau barang yang berfaedah, tak ada masalah. TV tak haram, rancangan. Ada banyak yang berfaedah tak? Rancangan agama, waktu berita, animal planet, itu bagus tengok. Kengga lawang ni kadung. Dah. Gajah lawang ni sekura. Nah, itu tak apa. Ni tengok cerita drama. Kena langgar tung, lambar jatuh tak kena tung. Gitu. Kalau cerita ni sang, tahu tak? Lah, mesti ada lah rabah ni. Itu je lah. Tapi daripada muda, siapa ketua? Tengok TV tu. Tunggu. Kena lebar. Habis waktu kita datang surah, datang masjid, datang selawat, datang sifat, datang fikir hari ini. Datang fikir hak alam Allah itu. Datang kita nak mengaji Quran dan sebagainya. Datang nak taubat, datang nak wisi, datang dan sebagainya. Apa? Daripada muda, duk layang ke hiburan, bapa nak masuk kubur. Tua lah, rambulu ni kening putih. Tengok ke. Rancangan akhir, mizik-mizik. Nenek tengok ke. Siapa dia menyang. Kita suka tapi hasilnya ni yang jadi masyarakat Islam tapi bodoh. Tanya akidah tak reti, suruh tafsir Fatihah tak reti. Sebab kata nak tanya ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah, nawa fardhu'ain tak reti. Pasal apa? Diperbodohkan oleh dunia bertahun-tahun. Cari makan tak salah. Cari duit tak salah. Hiburan tidak salah. Tapi kita tak ada panduan, itulah jadinya. Ada hiburan, tapi bodoh. Bermain-main, sokang-sokang, tapi jahil. Rugi ya. Orang lain bersokang, berhibur, tapi alim. Nampak? Dah rugi ya. Kita rugi. Sebab kita hidup dalam dunia ni, dua kena cari. Bekal di dalam dunia, duit. Yang kedua, bekal akhirat. Dua-dua ni, cari duit untuk senang di dunia. Cari akhirat untuk senang di akhirat. Dua-dua ni cari dalam dunia. Itu baru bijak. Nampak? Eh, sejam lebih tau. Ne? Boleh berhenti tak ni? Boleh tak tak? Ada orang, dia hantar saya soalan. Dia suruh saya jawab. Dia kata dia jemaah daripada KL ni, dia mesej ke kita soalan lah. Neh, Dia suruh kita jawab. Boleh tak kita jawab? Ya. Ha. Baik, dia kata tolong nyatakan hukum-hukum berikut di Masjid Ar-Ridwan pada malam ini. Kalau sempatlah, banyak soalan ni. Yang pertama, hukum mewarnakan rambut. Yang kedua, mendengar nyanyian. Yang ketiga, membela anjing. Yang keempat, ibu tak suka pasangan tapi ayah okey. Yang kelima, status suami yang terminum susu isteri pula dah. Yang keenam, hukum sokong jemaah Islam dalam pilihan raya. Yang ketujuh, aurat ibu bapa depan anak-anak. InsyaAllah kita jawab pada yang keempat dah. Baik, ditanya yang pertama, hukum mewarnakan rambut. Bagus buat ditanya. Sebab tengok macam-macam warna. Eh, bukan kata di Kuala Lumpur saja, siapa ketiga ni. Macam-macam warna. Biasanya macam-macam warna ni kita pergi ke Europe. Pergi ke Arab, Mesir. Nak? Ha. Pasal rambut putih, dia ada rambut putih. Dia ada rambut hitam, dia ada rambut brown, ada dark tan, ada rambut blonde. Macam-macam warna. Thailand ada, orange ada. Tapi masalahnya, nak di Malaysia. Ha, dengar elok-elok. Dengar molek-molek. Hukum mewarnakan rambut. Nah. Yang pertama, rambut itu belum berubang. Yang kedua, rambut itu telah berubang. Nah. Kalau rambut itu belum berubang, hukum mewarnakan dengan warna lain, hukumnya haram. Ingat baik-baik. Nah. Hukumnya haram. Tetapi bila rambut telah berubang, maka hukumnya sunat. Ah, di situ kebolehan. Nah, siapa yang rambutnya telah berubang putih, dia boleh mewarnakan rambut ni. Kata setengah ulama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Boleh warna. Apabila telah berubang. Jadi syarat yang pertama, warnakan rambut kerana dia telah berubang. Jadi mana-mana orang lelaki, kalau dia tak berubang rambut hitam lagi, jangan warnakan rambut. Hukumnya haram, faham? Dah buat dah ni, dah buat dah nak buat warna kita jahil. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Mudah kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Faham? Wahai Tuhan kami, jangan kamu balahlah kami. Kami buat dosa selama ni, kami bodoh, kami jahil. Jangan balah. Ha? Tuhan ampun. Akan datang jangan warnakan rambut. Ni kadang-kadang boleh tengok siang. Akak nikah rambut ni merah. Ngatin lelaki rambut merah. Kata kalau dia beranak di Sweden, dia tahan kira. Duduk di New 14 tahun. Nak? Nak beranak Kuala Lumpur, merah rambut. Siap orang pun bunga mangga, bunga mangga pulak. Nak? Siap bersilap pun, tak sing, tak sing, tak sing rambut. Silap dia, tumbuk anak dunia tu. Nampak tak? Dia mahu lawan perintah Allah. Jadi jangan seluk rambut. Kalau berubang, perempuan, dia tidak ada suami, haram warnakan rambut. Ha. Dia ada suami, sunat dia warnakan rambut. Bila berubang. Kalau suami suruh, wajib. Nanti cek dah. Sama macam kakak alat mereka. Mana-mana perempuan yang ada suami, sunat dia pakai mereka. Salah. Alat solat. Ya? Ha, bubur handekuk, bubur cak, jatuh apa semua. Bagi comel. Tapi kalau suami suruh, wajib. Itu keadaannya. Nah, sebab apa? Kelebihannya suami seronok tengok isteri. Sebab kalau kita balik tengok bini kita, rambut putih semua, seronok. Isteri tengok. Eh? Seronok. Tak. Ini maknanya bernafsu tak? Bernafsu tak tengok kalau bini rambut putih. Dah lah nak. Nak. Ha, sebab tu Islam ini indah. Bila isteri telah berambut putih, datang perintah. Imam Nawawi sebut terang-terang dalam fatwa. Sunat perempuan yang berambut putih mewarnakan rambutnya dengan warna merah atau warna perak. Untuk menambah hati suami. Nanti ada tujuan. Nak, ni kita balik di rumah. Tengok bini dah. Oh, rambut putih. Dah lah kembang gantung. Nah, rambut pula putih nyanda di tonggeh. Dah rok gitu. Nah, ada masalah. Nah, kalau kita balik tengok dia pertukar warna. Bini kita umur 55 dah. Rambut berubah. Tukar warna merah. Macam Jennifer Lopez. Oh, baru sejak tengok. Nah, pakai baju lawa dikit. So, imam balik ni belah sebeng. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka itu tengok. Ay, rambut merah. Lepas sebeng. Ini cerita dia. Baik, tu hukum. Gurah-gurah juga hukum. Dek? Ha. Jadi jangan ikut hok ramai-ramai ni terbawa-bawa dah. Laki sini rambut pegang, puan pula sini rambut hijau. Macamlah gila. Dah tak ada orang putih, mana kau orang putih? Bukan dia buat. Allah cipta. Faham? Tak apa kan? Nampak? Tuhan buat ada. Orang putih, rambut merah. Orang Melayu, rambut hitam. Kena pula kedebat tu Tuhan buat orang putih dengan orang Arab. Dia rambut pegang. Rambut merah. Dan hijauknya Allah ni dia buat bila rambut merah, faham tak? Dia bulu kening merah tak? Bulu rambut merah. Kita Melayu nak jadi masalah. Rambut kuning, bulu kening hitam. Macam anak monyet tadi. Tak tunggu, pasal apa? Pasal lawang ciptaan Allah. Ha, ni cerita dia. Soalan kedua, hukum mendengar nyanyian. Sama-sama dah jawab, biarlah dia orang lupa tanya, kita jawab juga. Mendengar nyanyian, yang menyanyi ni tak lari daripada dua jantina. Yang pertama, perempuan. Yang kedua, lelaki. Ha. Baik, perempuan bernyanyi. Lelaki biar dulu. Perempuan bernyanyi. Dengar nyanyian. Hukumnya haram laki-laki yang bukan mahram mendengar nyanyian perempuan. Yang bukan mahram dia. Faham tak? Tak kira dah. Hak lepas-lepas. Dah dah siap-siap. Dosa kik. Tu dah. Tapi dosa tetap dosa. Kita tak ada dosa besar. Dosa besar bina minum arak dan seumpamanya. Mendengar nyanyian perempuan. Walaupun dosa kik. Ada ustaz-ustaz ngajar dia kata tak haram. Ambil mana tak tahu. Nak kata tak menyaji, menyaji. Tapi tidak jujur. Dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Ulama-ulama, nampak? Siang dan malam memberi peringatan. Kita buka dalam bab azan. Dia kata, haram perempuan melaungkan azan. Kerana suaranya memberi fitnah. Dah kalau azan haram dan nyanyi, berani tak kata tak haram. Haram nyanyi di depan khalayak ramai, perempuan. Nampak? Dah lepas-lepas, astaghfirullahaladzim. Nampak? Astaghfirullahaladzim. At-taibu anizzambi. Lal kamal lazam bala. Orang yang telah bertaubat daripada kesalahannya, dia jadi hilang segala dosa. Nampak? Ha. Baik, dah kalau mahram yang menyanyi, mahram nyanyi boleh. Kita boleh dengar. Kita orang laki kita dengar mak kita nyanyi, boleh? Tak ada masalah. Nah. Ha. Berarti nak dengar tok kita nyanyi, nyanyi. Ada apa? Pasal dia mahram itu. Nampak? Yang tanya, tanya apa boleh? Pasal mahram. Nah, mak-mak nyanyi selagu-selagu. Nak dengar hak tu haram, mak nyanyi. Tak haram. Pasal apa? Suara dia tak beri fitnah kepada kita. Kita adalah nasab dia. Nampak? Baik tindak orang puan. Lelaki pula menyanyi. Nah, ada tiga hukum yang terkenal. Yang kita ambil daripada ulama-ulama. Haram, harus, makruh. Yang mana haram? Nyanyian-nyanyian memuja syaitan. Macam kumpulan dark metal, thrash metal, tengah-tengah heavy metal, underground metal, macam-macam metal kan? Sakit mental. Ha ni buat dulu. Nampak? Ha ni kebanyakannya haram. Pasal dirinya memuja syaitan, menghina agama dan seumpamanya. Ha ni haram menyanyi mutlak. Yang kedua harus. Iaitulah laki-laki menyanyikan lagu-lagu patriotik. Nampak? Haa, lagu patriotik. Biru perpaduan kita semua. Aduh. Itu lagu patriotik. Harus dengar. Lagu negara tu. Haa. Dah hak mana? Hak makruh. Lagu-lagu cinta yang tak ada faedah. Hak tu makruh. Tapi tidak ada memuja arak. Tidak ada memuja syaitan. Tidak ada menghina agama. Hanya kita cinta saja. Hak ni lagu yang paling banyak. Makruh hukumnya mendengar nyanyian penyanyi lelaki. Faham? Lagu cerita yang banyak. Nah, daripada dulu sampai sekarang, popular mana pun seluruh dunia ni lagu cinta tu. I love you, you love I. Nampak? Ha. I love you, you love I. Duk main gitu. Nampak? Aku cinta kamu, kamu cinta tak kepada aku, aku mungkin tak cinta dah kamu. Mari pun juga, aku akan cinta kamu. Duk main gitu je habis, mati habis dah orang lain. Ha, tu hukumnya makruh, dibenci syarak. Walaupun tidak membawa dosa, tapi sia-sia. Ha, tu kan? Rekat-rekat. Sebab masalah muzik, masalah nyanyian, begitu hebat, begitu panjang ulasan di sisi ulama. Kita ambil khulasah sahaja. Soalan seterusnya. Hukum bela anjing. Orang baru ni ada kecoh bela anjing. Keluar dalam blok. Pakai jubah bela anjing. Bela anjing, piu anjing. Nah, amalan ni boleh dengar. Kita pakailah hukum ni dulu, kini, selamanya. Boleh? Hukum bela anjing ada dua hukum. Yang pertama harus, yang kedua haram. Bila harus? Apabila menepati perintah syarak. Nampak? Nabi kata, kita terjemah. Asalnya bunyi manik tanah kalban. Siapa yang beli anjing? Tapi anjing itu bukan untuk anjing buruan. Nabi sebut, illa kalban saidin. Bukan anjing buruan. Dan bukan anjing untuk menjaga haiwan ternakan. Dan bukan anjing untuk menjaga kebun dan harta dan sebagainya. Maka orang itu akan hilang pahala satu sirat satu hari. Nampak? Jadi hukumnya haram bela anjing untuk suka-suka. Inilah keputusan ulama. Neh, jangan kita salah faham. Ada barang ni keluar dalam blok, boleh bela anjing dan sebagainya, tidak nadi dan tak bayar wasit. Konon-kononnya mazhab Maliki lagi tu. Ini cuma nak memperbodohkan orang ramai. Kalau kita bodoh, jadi makanan orang cerdik. Mazhab Maliki tak pernah kata tak basuh. Cuma mazhab Maliki kata anjing tidak najis. Tapi bila kena, wajib basuh 7 kali. Tapi kita mazhab Ham Syafi'i, Hambali dan mazhab Hanafi kata najis. Sebab basuh tu sebab najis. Maliki kata basuh tetap wajib basuh. Tapi bukan najis. Sebab mengenai basuh, amrun ta'abudi. Perintah tu semata-mata kita hamba Allah. Allah suruh basuh, kami basuh. Tapi kami tak kata najis. Nampak? Eh, mari hamba Allah ni seorang, tak najis dan tak layak basuh. Jadi kalau habis. Jadi siapa yang bela anjing kerana nak buat memburu, hukumnya harus. Siapa yang bela anjing kerana nak jaga kebun dia, orang masuk, orang curi buah-buahan dia, buah di kebun, sayur dan sebagainya, harus. Siapa yang bela anjing kerana rumah ni orang curi masuk. Nah, banyak dah kali pecah rumah. Kali upah jaga 500 bulan, jaga tidur. Kan? Jaga tidur boleh 500 bulan sebulan. Dia malik dia katak dia dah curi, dia pun letak anjing. Macam setengah-setengah orang-orang kaya dia letak anjing. Baik, ada gangguan sedikit. Kereta WNG3760. WNY1720. Jadi, kereta ni kereta perdana. Nah, WNG3760 kereta perdana. WNY1720 Nazar. Dia menghalang jalan yang ada kecemasan nak ke KL Airport. Orang nak pergi ke Airport KL, kereta ni telah menghalang. Perdana WNG3760 dan kereta Nazar WNY1720. Tolong jugalah segera alihlah. Neh, sebab orang nak pergi Airport. Tinggal kapal terbang nak ni kau yang. Nak kapal terbang bukan macam taksi. Ni tunggu gitu. Jangan dia bayar kepada bank dulu. Nah, kita ikut dicap. Ha, macam itu. Nah, kalau dia bank tanya tai, lu jalan. Nah, ha, jadi tolonglah. Jadi dia beli anjing ni untuk jaga rumah dia orang curi masuk. Sekarang dia ada sekolah anjing. Di antaranya di Johor ada sekolah anjing. Di situ dilatih anjing untuk jaga kebun dan sebagainya. Kita beli anjing itu 5,000 sekok. Besar sekali. Letak dalam kawasan pagar. Jangan letak dalam rumah. Nampak? Ya, malam-malam orang lari baru sekabat pagar. Itu rebah sekok. Kuat bunyi. Tubik air kecil. Besar anjing. Nah, jaga tak ada. Ha, jaga. Jaga. Pukul sebelah tu ni. Ya. Ha, jaga pagar. Anjing jangan main. Dua kali lagi makan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut dah. Tapi jangan salah faham. Bela anjing dalam rumah. Bela macam orang putih. Bela peluk tiung. waktu sesak lagi menyesatkan. Kerana Nabi kata, hilang satu hari, satu kirok. Satu kirok pahala hilang. Kalau kita bela baiman suka-suka. Satu kirok ni orang katanya, pernah tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami kirok. Hei Nabi, satu kirok banyak mana? Nabi jawab, kirokun mislu Uhudin. Satu kirok sebesar Bukit Uhud. Orang pernah pergi Madinah, kenapa Bukit Uhud? Bukit Uhud ni dua kali bukit antara bangsa. Dan pahala kita ada tak? Bukit antara bangsa, pahala. Siapa sini pahala dia besar bukit? Cakap tangan. Kita nak lepuk dengan mikrofon. Ada? Tak ada. Pahala kita sikit-sikit je. Dan dari satu hari hilang satu kirok, tiga hari bila anjing, jangan-jangan dulu. Faham? Ha, jadi jangan salah faham. Bela anjing tak salah. Jangan letak dalam rumah. Jangan bela jadi binatang eksotik. Allah cipta malaikat. Anjing untuk orang kafir dan kucing untuk orang Islam. Nampak? Apa tu kucing untuk orang Islam? Dalil Nabi kasih pada kucing. Abu Hurairah, bapak kucing. Nabi yang gelar. Dia tengah main kucing, dia berani main kucing. Nah, ada orang berani main kucing, ada orang berani main kucing. Ada orang berani main ini, main ini. Mari main kucing. Nampak? Nanti lah, dulu kucing dulu. Hajilah kemang, awak nak tumpuk ikan lah dulu. Kucing tu, selesa. Bagi lepas kucing ada, baru awak beli ikan, boleh makan kucing. Nah, baik. Jadi, tengah-tengah main kucing, Nabi Maria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejut dia. Bila kejut, dia takut Nabi marah, dia ambil anak kucing, bola renang lagi. Dia kejut dia. Waalaikumsalam. Nabi tengok dulu. Tengok anak kucing. Nabi kata, benda lah macam tu. Dia buat lebih. Anak kucing. Tak tu Nabi kata, Abu Hurairah, bapak kucing. Tu anak mu tu. Mana kasih. Tapi Nabi tak arah. Kata hari Nabi nak semayang kok. Nah, jadi atas kebang Nabi kucing tidur. Kucing tu tidur atas kebang. Marah. Jadi bila orang hormat, Nabi nak tarik terbang, tengok kucing ada. Nabi tak tarik terbang. Sebab kalau tarik terbang, kucing tu jaga. Janggu dia. Fahai. Jadi Nabi semayang tak pakai terbang. Pakai kolam suah, pakai piah yang itu. Nampak? Kerana kucing tidur atas terbang, kalau ambil terbang, mesti jaga. Bila jaga, mengganggu orang. Dikira. Itu Rasulullah. Oh, kita kucing duduk atas terbang. Bulat itu kepala kucing. Samsing sungguh itu. Nampak? Kucing Tuhan kita dah anjing dengan orang kapi. Islam kucing dah benda nak ni. Nak jadi orang kapi, nak beli anjing juga. Apa benda bodoh Tuhan awak dah. Tuhan awak cerdik dah tu. Anjing memang dia boleh duduk dengan orang, tapi untuk orang kapi. Kucing jenis duduk dengan orang. Tengok kita semayang. Tayat awal dia. Kalau rumah ada kucing, dia boleh duduk tanpa. Ada tak? Dia tayat awal, dia boleh duduk tanpa. Dia situ. Dalam kita tak kata-kata, tidak patah semayang. Bukan kubah, tanpa. Kucing. Kalau kerbau lah ni. Dia boleh kerbau. Kerbau ke kubah ni? Kerbau lah. Ayah nak sebut. Dia boleh kerbau. Faham tak? Jadi bila tayak awak, kerbau duduk tanpa. Dia yang lagi repek tu. Jadi kucing. Tuhan awak boleh tak? Jadi bila kita nak bangun, baru kita akak bersenang. Allahu Akbar. Tak ada benda ya. Dan bulu kucing. Bulu kucing tidak najis pada kain semayang. Dimaaf pada syarak. Tak boleh makan. Jangan tabuk bulu kucing. Buat apanya jangan. Dia panggil najis al-najah. Satu makfuat. Najis-najis yang dimaaf. Bulu kucing. Nampak? Jangan ngasal lah. Jangan minatak. Nabi tunjuk contoh lah. Ada satu hari. Semayang Jum'ah. Saya suah belakang, dia suah depan. Orang lelaki tua dah dalam 60. Jadi bila dia sujud, bila dia diri, kucing duduk kat kaki dia. Tapi bila dia sujud, kaki belakang dua gini, kucing masuk dalam kain. Kucing masuk dalam kain. Jadi bila dia duduk tayak, kucing tu kurung sini. Kucing tu geroh. Kalau tepi dia basah. Ini cerita dia. Alamak, tapi bukan cerita nak awak kelakar. Tak, tu yang berlaku sungguh. Tapi nak tunjuk ganahnya ayah haji. Dia marah ke kucing dah. Jadi tajak awal dia begitu, tajak awal. Kucing tengok. Nah. Ha. Bila dia bangun nak berdiri, dia pegang kepala kucing, dia baling kat tikar. Jum. Keluar roti kat kucing. Kucing tu jatuh tak banyak kata. Bunyi. Kita tengok ha, kata ganah ayah haji. Tak tengok cerita Rasulullah. Nah, nak tarik sebang sayang takut kucing bangun biar dia tidur. Apa pula? Ya, kita bangun dia lari lah. Ya. Balah dia kucing kan. Nah, jenis duduk dengan orang. Kita naik atas kaki dia, naik atas rendek. Nah, kita tengok TV, dia duduk atas TV. Tuhan sistem model. Tuhan dah buat padat sumbu duduk dengan orang. Susah orang. Nah. Besar masalah ni. Soalan ketiga. Soalan yang keempat. Ha, ni tak dah lagi tiga malam syok insyaAllah lah. Di taman kota. Soalan keempat, soalan terakhir lah. Ibu tak suka pasangan. Ayah okey. Ha. Ha, baik. Ini mungkin nak kahwin. Jadi pasangan juga kalau dia ni anak lelaki dan anak perempuan. Dia ni ada pasangan lah. Neh. Ha. Calon suami dia ke atau calon isteri. Ayah dia suka. Okey, tu suka lah. Tak ada masalah. Tapi mak tak suka. Jadi mungkin dia soal boleh nikah ke tak? Mungkin lah, tapi dia tak soal, dia buat gitu. Kita jelaskan hukum tersebut. Nah, ibu tak suka pasangan, tetapi ayah suka. Nah, kena tengok. Faham baik-baik dalam masalah ini. Nah, dalam bab perkahwinan, yang menentukan sah suka tak suka, jadi tak jadi, mas kahwin lagi lagu mana, ayah bagi perempuan, wali saja. Wali ni sebut dalam kitab takah, yang pertama bapak bagi pengantin perempuan, datuk lelaki dia. Ha? Datuk sebelah pengantin ayah, adik-beradik jadi wali. Anak saudara sebelah adik-beradik lelaki, bapak saudara. Kemudian sepupu tak turun ke ayah lelaki. Adik-beradik sebelah ayah. Faham? Jadi mak tak ada hak apa-apa. Tapi jadi pelik dalam masyarakat Melayu ni, mak jadi wali. Tu yang pelik. Jadi kita menolak satu ketetapan syarak. Dalam bab kahwin, ayahlah wali, bukan mak. Kenapa sekarang bila mak tak setuju, jadi kahwin? Nah, ini banyak fenomena bagi pemuda-pemudi. Nak kahwin dah, comel dah, ayah kata okey lah. Mak pula dah setuju. Kalau maknanya dia punya alasan reliable, boleh tahan kira. Nah, dan ayah tak ada kuasa. Ini tak betul. Ini pincang dalam masyarakat. Nah, anak pula pujuk ayah, dah berani ayah. Boleh tak nikah ni ayah? Ayah kata ayah tak ada benda. Mokmu tu lah. Ayah tak berani. Ha, ni masalah. Bini dia ni takut. Kan kita pemimpin. Ada pula sarjan takut ke pokok-pokok. Ada pula inspektor takut ke sarjan. Ada ke pedawa takbir takut ke office boy. Faham? Kita ketua kan? Bini kata, saya dah setuju lah. Jangan nikah. Setuju tak setuju beli mu. Aku ayah, aku wali. Mu duduk dapur, jaga kuali. Faham? Hati baru betul. Tapi polek kita, nak tunang, mu tak suka, tak jadi. Ni ambil mazhab mana? Minta maaf lah, kau puan, salah-salah kau. Hak betul-betul ni kau. Nampak? Ha. Salah ni, ni polek, ada orang sesat dia ni. Ayah setuju, sah ni kau. Ayah tak setuju. Ha, susah sikit lah. Bukan dari nikah. Susah sikit. Mak tak ada kena-kena. Mak ni hanya nasihat. Dosah lah abang. Dosah lah boleh tahan sila. Nah, sebab saya tengok budak tu dah semayang. Ha, baru tu. Penasihat. Dosah lah abang. Budak tu dengar kabarnya. Isak gam. Ha, boleh tahan sila. Dosah lah abang dengar kabar budak ni. Kat PJ dia hutang orang tak bayar. Banyak masalah dengan rakan-rakan sekerja. Ha? Ha, tu penasihat. Ni saya dah setuju bang. Tak salah. Tak ada lagi menatu kita pakai motor bang. Oh, doh. Menatu dia pakai kereta dah ke? Bang. Ha? Ni semua salah. Nampak? Ha, melainkan nasihat dia comel. Kita kena ikut. Ni kadang-kadang molek dah budak tu comel. Jemaah masjid. Mari ikut anak perempuan dia. Nah, ha, jadi ayah dia kata, oh, okey juga budak ni. Pernah tengok dekat masjid, sekali-sekali dia datang dengar kuliah. Mana okey lah tu. Nah, ha, kalau kaki nama ekor, kan nak ayah dengar saja. Tak guna dia kata. Nah, eh, mak kata, saya tak suka. Saya tak suka budak tu. Saya tak nak. Kata, macam mu nak belaki. Nah, anak mu nak nikah, kan bukan mu. Sibuk-sibuk, buat benda. Nampak? Kena faham. Tapi ayah tak ada kuasa. Dah berani ayah tu nak pujuk mak. Ayah tak berani. Mak mu tak boleh main tu. Hari tu dia kepik dah ayah sekali. Tak nyawa dah ayah. Masalah. Ini masalah kita. Kita raja. Tapi takut ke pemaisuri. Kalau betul pemaisuri, kita kena ikut kataan dia. Pasal betul orang dia kata. Nasihat budak ni tak bagus. Jadi kalau benda ni elok pada agama, dia tak setuju, tak setuju, tak boleh. Aku wali. Iza ja'akum man tardaw na zinah wa zawiju. Nabi kata bila datang orang laki-laki yang cantik agamanya, nak semayang berjemaah pun ada. Orang duduk takfirah pun dia ada hadir. Okey lah tu. Maka kahwinkan dengan anak perempuan. Tak kira orang lain kata apa pun. Itu batu yang sebetulnya. Nah, ha, jadi natijahnya daripada takfirah kita pada malam ini, Bismillahirrahmanirrahim, mengajar kita supaya kita sentiasa ingat kita hamba Allah. Bila kita hamba Allah, maka kita hanya patutnya kita bersusah payah untuk Allah, lebih lagi kita bersusah payah daripada benda lain. Sebab makna hamba ialah kita menghambakan diri. Makna menghambakan diri, kita tanggung susah kerana Allah. Siapa yang tanggung susah kerana Allah, dia hamba Allah. Siapa yang tanggung susah kerana kedai, dia hamba kedai. Siapa yang tanggung susah kerana wang, dia hamba wang. Siapa yang tanggung susah kerana jawatan, hamba jawatan. Jadi pastikan diri kita, kita tanggung susah, tanggung demam, tanggung sakit, tanggung kena marah kerana tunaikan perintah Allah. Kalau begitulah, maka kita tidak ada lain balasan. Faqad faza fawzan azima wa man yuti'illah wa rasulah. Orang yang patuh Allah, patuh Rasul, faqad faza, sesungguhnya dia telah pun menang. Fawzan azima, wa mali pula dengan masdar ma'ur mutlak, dia telah menang atas badan menang yang sungguh. Menang sungguh lagi mana? Boleh merentah kerajaan? Bukan. Menang yang sungguh dapat melintasi siratul mustaqim, tuanya masuk ke dalam syurga Allah. Jauh daripada murka Allah, lepas daripada azab Allah. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan di lain kali. Yang betul daripada Allah, yang salah daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.